Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang Dajjal. Telah kita sebutkan bahwa Dajjal membawa hal-hal yang luar biasa untuk mengelabuhi manusia, menipu mereka demi mengajak orang-orang agar menuhankan dirinya. Seperti yang kita telah sebutkan bahwa di sana ada orang-orang yang tergoda, namun di sana juga ada orang-orang yang kokoh. Di antara upaya untuk menghindarkan diri kita dari godaan dan tipu daya Dajjal adalah dengan mengokohkan iman. Mengokohkan iman. Karena dengan iman yang kokoh, dia akan mengetahui siapakah Dajjal dan ciri-cirinya. Dan di antara upaya juga yang diajarkan Rasulullah SAW adalah kita berdoa seperti yang Nabi ajarkan, yaitu doa di akhir tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, dan seterusnya. Demikian pula di antara upayanya adalah membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi di awal, begitu pula di akhir. Dan di antara upaya yang cukup penting adalah menghindarkan diri kita, artinya menjauhi. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis, "Idza sami'tum bid-dajjal falyan'au anhu." Atau idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Apabila seseorang mendengar tentang Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan ia penasaran kemudian ingin tahu, mendekati. Siapa yang menjamin kalau dia akan selamat dari tipu daya Dajjal? Disebutkan di dalam sebagian riwayat bahwa karena dahsyatnya tipu daya Dajjal, orang-orang sampai mengikat saudara-saudara mereka, terutama kaum wanita, diikat supaya tidak pergi untuk melihat Dajjal. Karena ada orang-orang yang merasa mampu, merasa kuat imannya, merasa dia tidak akan tergoda, maka dia mendekati Dajjal untuk melihat. Tapi pada akhirnya ia tergoda dan tertipu olehnya sehingga menjadi pengikut Dajjal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sehingga dari apa yang disebutkan tadi, maka orang-orang yang lemah iman, mereka akan begitu mudah ditipu oleh Dajjal. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, di antara pengikut Dajjal yang banyak adalah kaum wanita. Pengikut Dajjal di antaranya yang banyak adalah dari kaum wanita. Karena mereka lemah, mudah digoda, mudah ditipu, sehingga dia ikut dengan tipu daya Dajjal tersebut dan menuhankan Dajjal, walaupun sebagian mereka sebelumnya beriman. Dan tentu juga di antara pengikut Dajjal adalah Orang-orang yang jelas memang mereka dari awal adalah orang-orang kafir. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti Dajjal di antaranya adalah 70 ribu dari orang-orang Yahudi Asbahan. Nah, karena memang mereka kafir, sehingga sangat-sangat mudah untuk diperdaya oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Disebutkan pula bahkan orang-orang Khawarij, dari tengah mereka akan muncul Dajjal. Walhasil, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang lemah agamanya, atau memang mereka orang-orang yang kafir, baik dari kalangan ajam atau dari golongan-golongan yang lain yang bercampur dari berbagai golongan suku bangsa. Karena Dajjal, dia akan berkeliling dunia. Dia akan berkeliling dunia dalam waktu yang cepat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia di tengah manusia hanya 40 hari. Namun satu hari seperti satu tahun. Satu hari seperti satu bulan. Satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasanya. Namun dengan waktu yang tergolong singkat tersebut, ia dapat mengelilingi dunia, semua tempat ia datangi untuk dia goda manusia, untuk dia tipu daya manusia, untuk diajak supaya menuhankannya. Hanya saja ia tidak bisa memasuki tiga tempat, Makkah, Madinah, dan disebutkan pula Baitul Maqdis, atau empat masjid, yakni masjid Masjidil Haram, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian juga Masjid At-Tur, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Ini empat masjid disebutkan dalam sebuah riwayat terlindungi dari Dajjal, dan dua tempat yaitu Makkah dan Madinah. Setiap kali dia ingin masuk ke Makkah atau Madinah, para malaikat menghadang dengan pedang-pedang mereka yang terhunus, sehingga ia tidak mampu memasukinya, dan ia hanya bisa mendekati. Namun disayangkan sebagian orang-orang yang di Madinah justru keluar untuk melihat Dajjal, dan akhirnya sebagian mereka tergoda dan terkecoh olehnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian mereka sampai mengikat kerabat-kerabatnya supaya tidak keluar melihat Dajjal karena takut terkecoh oleh tipu dayanya. Adapun tempat keluarnya Dajjal disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat bahwa dia keluar dari arah timur. Lebih khusus disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dia keluar dari daerah Khurasan. Atau lebih khusus lagi dari sebuah kampung bernama Yahudi di kota Asbahan. Yang Asbahan ini kalau sekarang ada di wilayah Iran. Asbahan kalau letak geografis di zaman ini masuk di wilayah Iran. Dari situlah awal munculnya Dajjal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dajjal dengan pasukannya yang besar, di antaranya seperti yang disebutkan tadi bahwa dari kalangan Yahudi saja 70 ribu yang mengikuti Dajjal dengan pakaian ciri khas mereka menjadi pasukan Dajjal. Disebutkan bahwa Nabi atau Al-Imam Mahdi, dia dengan pasukannya pun akhirnya juga mesti menghadapi Dajjal. Karena Dajjal dengan tipu dayanya yang artinya dia telah merusak akidah manusia, dan dia memaksa orang-orang yang tidak mengikutinya bisa dia bunuh, maka tentulah terjadi suatu pembelaan mereka yang berada di atas al-haq, kebenaran, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan mereka yang mengikuti Dajjal. Maka di masa itu terjadi peperangan-peperangan. Di satu sisi Dajjal dengan pasukan-pasukannya, di sisi yang lain Al-Imam Mahdi dengan kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka mesti menghadapi kejahatan Dajjal tersebut. Sehingga suatu saat ketika Al-Imam Mahdi dengan pasukannya bersiap-siap, mereka di waktu itu berada di suatu tempat, tentunya di sekitar daerah Palestina, bersiap-siap, dan mereka melakukan sholat subuh. Ketika itu, sebelum qomat dikumandangkan, ternyata Allah Azza wa Jal menurunkan Nabi Isa dari langit. Nah, sehingga di sini tampak jelas bahwa di masa itu sekaligus tiga dari tanda-tanda besar datangnya hari kiamat ada di saat yang sama, di masa yang sama, yaitu Al-Mahdi, kemudian Dajjal, dan ketika itu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirin ila yaumil qiyamah." Akan ada tetap sekelompok dari umatku, mereka berperang membela kebenaran, di atas kebenaran, Mereka terus unggul sampai pada hari kiamat. Nabi kemudian mengatakan, fayanzilu Isa ibn Maryam. Maka turunlah Isa ibn Maryam, fayakul, beliau pun mengatakan, amiruhum, fayakul amiruhum. Maka pimpinan kaum muslimin ketika itu mengatakan, ta'al, salli lana, marilah, kemari. Salatlah mengimami kami, kata Imam Mahdi kepada Nabi Isa. Fayaqululah, Nabi Isa menolak. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Takrumatullah hadihil ummah. Sesungguhnya sebagian kalian adalah imam untuk sebagian yang lain, sebagai kemuliaan dari Allah terhadap umat ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi Isa ketika itu turun dengan dibawa oleh malaikat. Disebutkan dalam riwayat bahwa dua tangan beliau pada kedua sayap malaikat bertumpu atau terletakkan pada sayap-sayap malaikat. Turunlah beliau dengan membawa atau memakai pakaian mahrudatain, dua lembar kain yang dicelup dengan za'faran, yakni sesuatu yang wangi dan harum. Disebutkan pula di situ bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika beliau menunduk, maka meneteslah butiran-butiran bagaikan mutiara. Begitu pula ketika beliau mengangkat, menetes pula tetesan-tetesan dari rambutnya seperti butiran-butiran mutiara. Nabi Isa adalah seorang yang berbadan sedang, tidak tinggi, tidak pula pendek. Kulit beliau kemerahan, dada beliau bidang, rambut beliau lurus. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa di akhir kehidupan manusia atau sebagai tanda akan bangkitnya hari kiamat, seperti dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Dan sungguh turunnya Isa adalah sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam keyakinan kaum muslimin bahwa Nabi Isa berada di langit, beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jal, beliau tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bahkan Allah Azza wa Jal menyelamatkan beliau, seperti dalam ayat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilm illa tiba'adhan wa ma qataluhu yaqina wa rafa'ahu Allahu ilaih. Tidaklah mereka membunuhnya, tidak pula mereka menyaliknya, akan tetapi dibuatlah orang yang serupa dengannya atau diserupakan seseorang dengannya, yakni sehingga mereka membunuh orang tersebut, bukan membunuh Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan sungguh mereka yang berselisih padanya, mereka sungguh-sungguh dalam keraguan tentangnya. Ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu yang yakin tentangnya. Illa tiba'adhan, hanya saja mereka mengikuti dugaan-dugaan. Wa ma qataluhu yaqina. Dan tidaklah mereka membunuhnya secara yakin. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah Azza wa Jal mengangkat Isa kepadanya. Sehingga dalam keyakinan kaum muslimin, Nabi Isa masih hidup. Dalam keyakinan muslimin, Nabi Isa kelak bakal turun. Dan beliau alaihi salatu wassalam akhirnya turun seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yushiku an tanzila alaikum Isa ibn Maryam hakaman adlan muqsitan yaqtulu al-khinzir wa yaksiru as-salib wa yadha'u al-jizyah. Hampir-hampir turun kepada kalian Isa ibn Maryam sebagai hakim yang adil. Ia membunuh babi-babi dan ia menghancurkan salib-salib dan ia menggugurkan jizyah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wala yaqbalu illa al-Islam, beliau tidak menerima dari manusia kecuali Islam. Yani di masa itu mereka orang-orang yang Nasrani dan menuhankan Isa. Ketika datang Isa, maka mau tidak mau mereka mesti Islam. Nabi Isa tidak menerima kecuali Islam. Tidak lagi seseorang dibiarkan menjadi Nasrani kemudian dibebani jizyah untuk membayar jizyah dan tetap dalam keadaan agama Nasraniyah. Saat datangnya Nabi Isa, tidak ada lagi itu. Mereka mesti masuk Islam. Disebutkan pula dalam ayat, wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mauti. Dan tidaklah dari ahlul kitab pun kecuali akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan di hari kiamat kelak dia akan menjadi saksi bagi mereka. Maka Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi dan tidak menerima kecuali Islam. Disebutkan pula bahwa kalau begitu Nabi Isa beliau datang ke dunia di masa itu dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau datang ketika itu bukan membawa ajaran beliau, karena beliau sudah datang di masa Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengikuti agama yang berlaku saat itu. Beliau tidak membawa ajaran beliau dan mengajarkan ajaran beliau, tapi mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sungguh seperti yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Musa hidup, tiada kesempatan baginya kecuali mengikuti aku. Semua datang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya pun Musa ada. Oleh karenanya ketika Nabi Isa datang, beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ketika Imam Mahdi dan bala tentaranya ingin melakukan sholat subuh, dan yang memang pada dasarnya imamnya adalah Imam Mahdi, maka Nabi Isa menolak untuk dijadikan imam. Nabi Isa menolak untuk dijadikan imam dan beliau mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, ya, inna ba'dakum umara ala ba'd, sebagian kalian adalah menjadi amir sebagian kalian. Nabi Isa di belakang Imam Mahdi. Kaifa bikum idza nazala alaikum ibnu Maryam wa imamuhu minkum? Bagaimana dengan kalian nanti ketika turun kepada kalian Isa ibnu Maryam sedangkan imamnya justru dari kalian? Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah mereka melakukan salat subuh, maka kemudian mereka segera bersiap-siap untuk melakukan pertempuran melawan Dajjal dan pasukannya. Dan kala itu Dajjal memang sudah sampai ke Palestina. Kala itu Dajjal sudah sampai ke Palestina. Sehingga ketika mereka selesai sholat dan bersiap-siap, pada akhirnya datanglah waktunya pertemuan antara dua pasukan besar ini, pasukan muslimin dengan pasukan Dajjal, pasukan yang dipimpin Al-Imam Mahdi dengan pasukan kufar yang dipimpin Dajjal. Maka saat itulah Nabi Isa alaihissalam menghadapi Dajjal. Beliaulah yang akhirnya akan membunuh Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal ketika melihat Nabi Isa, maka dia pun langsung tidak berdaya. Dia tidak berdaya menghadapi atau melihat Nabi Isa. Dan Nabi Isa menyatakan bahwa saya memiliki suatu yakni serangan, yakni dengan tombak beliau yang tidak bakal lepas. Disebutkan bahwa kejadian itu terjadi di Bab Lud, ya, di daerah Baitul Maqdis, ya, di Bab Lud, di daerah Baitul Maqdis. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, yakhrujud dajjal fi ummati, kemudian fayab'atullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuh. Keluarlah dajjal di tengah umatku. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, maka Allah azza wa jalla mengutus Isa bin Maryam. Beliau seperti Urwah bin Mas'ud, yakni penampilan fisik beliau seperti seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu, maka Nabi Isa mencari Dajjal. Fayuhlikuhu, sehingga Nabi Isa membunuh Dajjal. Dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi disebutkan, yaqtul ibnu Maryam ad-Dajjal bi babi Lud, bahwa Isa ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa, membunuh Dajjal di pintu Lud. Nah, ini penegasan bahwa terjadinya kejadian tersebut di tempat itu, yaitu lebih tepat pula disebutkan bahwa itu terletak di menara bagian timur kota Damaskus, Manaratu Syarqiyah bi Damasyq, menara timur di kota Damaskus. Disebutkan pula bahwa Nabi Isa mengatakan innali fika darbah lan tafutani. Sesungguhnya saya punya suatu tusukan yang kau tidak akan lepas darinya. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Isa memiliki atau nafasnya telah mencapai tempat yang jauh dan tidak ada seorang kafir pun yang terkena nafas beliau atau mendapati nafas beliau kecuali dia mati. Ini keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla. La yahillu likafir yajid riha nafasihi illa mata. Tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan nafas beliau kecuali mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Padahal nafas beliau berakhir sampai akhirnya pandangan beliau. Fayatlubuhu, maka Nabi mencari, maka Nabi Isa mencari Dajjal. Hatta yudrikahu bibabiluddin fayaktuluh, sehingga Nabi Isa mendapatinya di pintu Lut dan ia membunuhnya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, fayaqulu ayuhan nas ma yamna'ukum an takhruju ila al-kadzabil khabith. Fayaqulun hadha rajulun jinni. Nabi Isa mengatakan, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menuju si kadzab, pendusta yang jahat itu? Mereka menjawab, ini orang berbangsa jin, yakni karena keanehan-keanehan Dajjal itu. Fayantariqun fa idza hum bi Isa bin Maryam. Mereka kemudian pergi. Atau mereka fayakulun hadha rajulun jinniyun fayantalikun fa'idahum bi'isa. Atau mereka mengatakan bahwa ini suara jin. Mungkin begitu maksudnya, Allah alam. Mereka mencarinya. Kemudian ternyata itu adalah Isa ibn Maryam. Kemudian dilakukan sholat. Kemudian setelah mereka melakukan sholat, kharaju ilaih, mereka keluar menuju Dajjal. Fahina yarul kadzab yanmathu kama yanmathul milh fil ma. Sehingga ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia pun leleh seperti garam di air. Maka Nabi Isa segera menuju kepadanya dan membunuhnya, sehingga matilah Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din rahimakumullah, sehingga dengan kematian Dajjal, pengikutnya menjadi porak-poranda. Pengikutnya akhirnya hancur. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Maka kaum muslimin mengejar mereka dan menghabisi musuh-musuh mereka. Orang-orang Yahudi mereka kejar dan mereka bunuh. Para Yahudi itu pun akhirnya sembunyi di belakang pohon, di belakang batu. Namun ternyata di saat itu pohon dan batu pun membantu kaum muslimin, sehingga mereka mengatakan kepada kaum muslimin, ya muslim, ya Abdullah, hadha yahudiyun khalfi, ta'al faqtulhu. Wahai muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi ada di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali hanya satu pohon yang tidak mau menyebutkan keberadaan Yahudi, yaitu pohon Al-Gharqad. Fa innahu min syajaril Yahud, karena pohon itu termasuk dari pohon Yahudi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dengan itu hancurlah tentara Dajjal. Mereka kalah menghadapi kaum muslimin, menghadapi pasukan Al-Imam Mahdi, yang kemudian di tengah-tengah mereka ada Nabi Isa alaihi salam. Tentang kematian Al-Imam Mahdi rahimahullah tidak diketahui secara jelas melalui riwayat-riwayat, wallahu alam, tidak disebutkan. Yang jelas di masa itu, setelah kaum muslimin berperang melawan musuh mereka, mereka kemudian kembali ke negeri-negeri mereka. Tapi ternyata mereka dikagetkan oleh munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, datanglah tanda kiamat berikutnya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang datang di masa-masa itu juga. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dikatakan tiada lagi musuh, justru tetap musuh itu akan ada sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika mereka kembali dari peperangan-peperangan besar tersebut, ternyata Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai muncul. Nah, inilah tanda kiamat berikutnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-96 dan 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, sehingga ketika dibuka Ya'juj dan Ma'juj dan mereka dari tiap tempat yang tinggi turun, mereka berjumlah banyak sekali, ibarat mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. Waqtarabal wa'adul haq, dan sungguh janji yang hak telah dekat. Fa'idha hiya syakhisatun absarul ladina kafaru, maka tiba-tiba pandangan orang-orang yang kafir terbelalak. Ya wailana qad kunna fi ghaflah, duhai celaka kami, kami dulu dalam keadaan lalai dari hal ini. Bal kunna zalimin, bahkan kami orang-orang yang zalim. Allah Azza wa Jal menjanjikan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dari Bani Adam. Mereka adalah manusia. Hanya saja juga Allah Azza wa Jal menjadikan mereka itu manusia-manusia yang cukup aneh, terutama dari sisi jumlah mereka yang luar biasa. Sampai-sampai kelak ketika Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, akhrij ba'athan nar, wahai Adam, keluarkanlah utusan-utusan ke neraka, yakni dari anak turun Nabi Adam. Kemudian ditanya oleh beliau, wa ma ba'atun nar, dan siapa atau apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bakal diutus ke neraka, masuk neraka. Qal min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'a wa tis'in, dari tiap jumlah 1000 adalah 999 orang. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW di akhir hadis, minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alif. Satu orang dari kalian dan 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa mereka makhluk yang sangat luar biasa jumlahnya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam, wa annahum law ursilu fil na'ilan nas la afsadu 'alaihim ma'ayishahum. Sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam, dan bahwa mereka bila dilepas di tengah manusia, mereka akan merusak kehidupan mereka. Walan yamuta minhum ahad, dan tidaklah seorang dari mereka mati, illa taraka min dzurriyyati alfan fasa'ida, kecuali dia akan meninggalkan dari keturunannya 1000 lebih. Luar biasa. Oleh karenanya di zaman itu, di zaman dulu, orang-orang sudah mengeluhkan tentang Ya'juj dan Ma'juj, mengeluhkan tentang sifat mereka yang merusak. Seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan pada surat Al-Kahfi, sehingga mereka minta kepada Dzulqarnain untuk membuatkan benteng. Qalu ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Apakah engkau mau kami beri upah untuk engkau jadikan antara kami dan mereka suatu benteng penutup? Kata beliau, ma makkanni fi rabbi khair, apa yang telah Allah berikan kepadaku dari kemampuan lebih baik. Beliau tidak minta imbalan apa-apa. Hanya saja kata beliau, fa'inuni biquwwah, bantu aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan menjadikan antara kalian dan mereka benteng yang kokoh yang menghalangi mereka kepada kalian. Atuni zubaral hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafain, sehingga bila potongan-potongan besi itu telah ditumpuk, dirapikan sehingga mencapai dua sisi gunung, akhirnya kemudian Dzulqarnain mengatakan, unfuhu, tiuplah, yakni menyalakan api yang besar, kemudian membakar kuningan sehingga meleleh, kemudian dicurahkan ke potongan-potongan besi tersebut. Maka terbentuklah sebuah benteng yang besar, yang kokoh antara dua gunung yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari manusia yang lain, sehingga mereka aman dari gangguan dan kerusakan dan pengrusakan Ya'juj dan Ma'juj. Famastata'u ayyadharuh, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk menaiki benteng itu. Wamastata'u lahu naqba, dan mereka pun tidak mampu untuk melubanginya. Sekalipun mereka terus berusaha, seperti yang Nabi katakan, beliau pernah mengatakan dalam hadis, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, sungguh celaka bagi orang-orang Arab karena suatu keburukan telah dekat. Ya, la ilaha illallah, kata Nabi SAW, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, sungguh celaka bagi orang-orang Arab, suatu hal bahaya telah dekat. Pada hari ini telah terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj mithlu hadza, seperti ini. Beliau melingkarkan antara ibu jari dan jari telunjuknya. Telah terbuka pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Zainab bintu Jahsy yang mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Wahai Rasulullah, apakah kita akan hancur sementara masih ada orang-orang saleh di tengah kita? Nabi katakan, "Na'am, idza kathura al-khabath." Iya, bila khabath, yaitu kerusakan-kerusakan telah menyebar luas. Sehingga ini merupakan ancaman besar bagi umat manusia. Sekalipun mereka manusia biasa, tapi mereka adalah umat yang tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia. Mereka manusia biasa dengan ciri-ciri fisik yang diterangkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, bahwa mereka dari bangsa Turki, Mongol. Mereka tidak berbicara dengan ucapan yang jelas. Mereka orang-orang yang sipit mata dan tidak mancung hidungnya. Rambut mereka pirang, wajah mereka lebar, dan beberapa fisik, ciri fisik yang disebutkan Rasulullah SAW. Yang jelas mereka adalah dari bangsa manusia, dari anak turun Nabi Adam alaihissalam. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang Allah katakan, min kulli hadabin yansilun, mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi. Mereka begitu banyak jumlahnya, sehingga ketika mereka melewati di suatu wilayah, disebutkan bahwa mereka melewati Danau Tobariyah yang berada di Syam. Ternyata air danau itu habis diminum oleh mereka. Bisa kita bayangkan sebanyak apa mereka. Air danau habis diminum. Bahkan yang belakang mengatakan, yang kami tahu bahwa tempat ini dulu ada airnya. Artinya di bagian belakang tidak mendapati air lagi. Telah habis diminum oleh yang sebelumnya. Nah, mereka jumlahnya sangat banyak. Air danau itu habis diminum oleh mereka. Dan mereka kesana kemari merusak dan membunuh manusia. Sampai pada akhirnya mereka merasa bahwa mereka telah mengalahkan penduduk bumi. Sampai akhirnya mereka mengarahkan panah-panah mereka ke langit. Sombong mereka. Angkuh. Merasa kuat. Sehingga sampai ingin memerangi penduduk langit. Dilemparkanlah anak-anak panah mereka ke langit. Dan Allah Azza wa Jal jadikan anak panah itu turun dalam keadaan sudah berdarah. Sehingga mereka semakin sombong. Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan kaum muslimin ketika itu tidak mampu menghadapi. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh Nabi Isa agar membawa kaum muslimin untuk berlindung di Gunung Tur. Harriz ibadak, lindungilah hamba-hambamu di Gunung Tur. Maka Nabi Isa alaihissalam bersama kaum muslimin membawa pergi ke Gunung Tur untuk berlindung di tempat tersebut. Disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa orang-orang meminta kepada Nabi Isa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena musuh ini sudah tidak mungkin dihadapi dengan kekuatan manusia. Maka Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah azza wa jal menurunkan kepada mereka Ya'juj dan Ma'juj ulat-ulat yang membunuh mereka. Allah kirimkan ulat-ulat tersebut sehingga berjatuhan pada satu persatu di antara mereka, dan mereka pun mati dengan ulat-ulat tersebut. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Nawas bin Sam'an, "Idza auha Allahu ila Isa anni qad akhrajtu 'ibadan li la yudan li ahadin bi kitalihim faharriz 'ibadi ila tur." Bila Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Isa, yaitu bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yakni maksudnya hamba di sini yakni ciptaan Allah azza wa jalla, bukan maksudnya hamba yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang kafir. La yudanu li ahadin bi kitalihim. Tidak seorang pun mampu menghadapi mereka dengan peperangan, dengan kekuatan manusia. Faharriz ibadi ila tur. Maka lindungilah hamba-hambaku. Cari perlindungan di Gunung Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Datanglah Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang dimaksud. Mereka ketika itu kaum muslimin yang di Gunung Tur terkepung. Mau kemana? Berbagai tempat telah dikuasai oleh mereka. Dan mereka telah sampai ke Palestina. Sampai ketika mereka memanahkan panah-panah ke langit itu di daerah Palestina, di sebuah gunung di sana. Maka disebutkan dalam riwayat ini, satu kepala sapi lebih baik daripada 100 dinar. Apa artinya uang yang banyak ketika itu? Toh tidak bisa dipakai untuk apa? Membeli keperluan mereka. Sehingga satu kepala sapi lebih baik, lebih manfaat, lebih berarti daripada 100 dinar. Kaum muslimin terkepung. Maka Nabi Isa dan kaum muslimin mohon kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah kabulkan permohonan mereka sehingga matilah Ya'juj dan Ma'juj seluruhnya dengan ulat-ulat yang Allah jatuhkan kepada mereka, sehingga mayat mereka memenuhi bumi ini. Dan hewan-hewan di tanah sampai gemuk makan daging-daging Ya'juj dan Ma'juj. Namun karena mereka adalah mayat, maka bumi pun terpenuhi dengan bau busuknya mayat-mayat itu. Sehingga Nabi Isa kembali memohon bersama kaum muslimin, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah Azza wa Jal mengirimkan burung-burung ka'anakil bukhti, seperti leher-leher unta. Maka burung-burung itu pun membawa dan mengambili mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, lalu dilimparkan sekehendak Allah Azza wa Jal di mana dilimparkannya. Kemudian Allah Azza wa Jal menurunkan hujan yang membersihkan, maka bersihlah bumi dari mayat-mayat mereka dan dari busuknya mayat-mayat mereka itu. Maka ketika itu ikhwan fiddin rahimakumullah, akhirnya Allah Azza wa Jal memberkahi kaum muslimin dan kehidupan mereka. Telah mati Dajjal, telah mati Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin menjadi pemenang dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Mereka menikmati kehidupan di saat itu, kehidupan yang sangat-sangat makmur. Kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sampai hewan-hewan buas pun bisa hidup bersama dengan hewan-hewan ternak. Karena makmurnya, tidak saling menyerang. Bahkan anak-anak kecil pun bisa bermain-main ular. Ular pun tidak kemudian jahat menggigit anak-anak itu. Satu ekor kambing bisa susunya dipakai oleh sekian banyak orang, mencukupi sekian banyak orang. Satu ekor unta susunya bisa menyukupi jumlah yang lebih banyak lagi. Karena berkahnya kehidupan itu, tidak ada lagi orang yang saling bermusuhan. Betul-betul mereka hidup yang sangat-sangat makmur ketika itu. Namun ternyata kehidupan Nabi Isa tidak lama. Beliau hanya 7 tahun setelah turunnya. Beliau berumur 40 tahun. Beliau diangkat, kalau begitu, ke langit pada umur 33 tahun. Kemudian turun lagi ke bumi, dan setelah 7 tahun beliau pun wafat. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, saat itulah kemudian kiamat semakin dekat. Kiamat semakin dekat. Di antara tanda-tanda akhir kiamat adalah, atau bahkan yang terakhir, adalah api yang menggiring manusia. Api yang menggiring manusia dari Yaman menuju tempat berkumpulnya mereka. Namun yang tersisa ketika itu adalah orang-orang yang kafir. Entah persisnya kapan munculnya api tersebut. Yang jelas disebutkan di sebagian riwayat, orang-orang pun hijrah pada akhirnya ke Syam. Ya. Dan sebagian sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah setelah mendengar berita-berita itu, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Bila hal itu saya dapati, Nabi mengatakan pergilah kamu ke Syam. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan pula di dalam riwayat-riwayat bahwa di akhir-akhir itu Allah Azza wa Jal mewafatkan kaum mukminin, sehingga Allah Azza wa Jal mengirim angin dari arah Syam. Kalau tidak salah ingat, juga sebagian disebutkan dari arah Yaman, yang kemudian mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin, sehingga tidak lagi tersisa kecuali orang-orang yang kafir. Syirarul khalqi, makhluk-makhluk yang paling buruk. Wallahu alam persisnya kejadian itu, apakah setelah munculnya api atau sebelum munculnya api tersebut. Yang jelas bahwa munculnya api sudah menjadi tanda yang terakhir dari tanda-tanda kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang tanda yang terakhir, yaitu munculnya api yang menggiring manusia. Di sana ada tanda-tanda yang lain yang termasuk tanda-tanda besar akan bangkitnya kiamat, yaitu terjadinya tiga khusuf. Terjadinya tiga khusuf. Khusuf artinya adalah tenggelamnya suatu daerah ke dalam bumi, masuk ke dalam bumi. Dan sesungguhnya hal itu telah terjadi di beberapa tempat. Na'udzubillah min dzalik. Dan mungkin ya kita pun tidak lama mendengar kejadian-kejadian yang mirip dengan itu di negeri kita. Tapi telah terjadi hal-hal yang seperti itu di tempat-tempat yang lain, seperti disebutkan oleh para ulama, tenggelamnya atau masuknya suatu daerah ke dalam bumi. Ini namanya khasf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Sayakunu ba'di khasfun bil masyriq." Akan muncul nanti sepeninggalku kejadian khasf di daerah timur. Wa khasfun bil maghrib. Dan kejadian khasf di daerah barat. Wa khasfun fi jaziratil Arab. Dan kejadian khasf di jazirah Arab. Nah, ini tiga khusuf. Yang ini juga disebutkan Rasulullah pada hadis Hudzaifah bin Usaid yang kita baca, dari tanda-tanda kiamat yang Nabi katakan tidak akan bangkit kecuali setelah munculnya 10 tanda besar. Thalathu khusuf atau thalathatu khusuf, tiga khusuf yang tadi kita sebutkan. Nah, apakah ini telah terjadi? Ulama mengatakan ini belum. Adapun khusuf yang terjadi adalah khusuf yang masih dalam skala kecil dibanding apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi ini menurut para ulama kalau begitu adalah khasf yang besar. Khasf yang besar. Apakah karena tempatnya atau karena qadr, yakni kedudukannya. Dan ini terjadi di tiga tempat yang tadi disebutkan, persisnya wallahu alam. Nabi menyebutkan hanya secara global di jazirah Arab, di daerah timur dan di daerah barat. Nah, ini terjadi karena banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran agama. Makanya dalam hadis itu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fiha salihun?" Apakah suatu daerah di bumi ini akan ditenggelamkan ke dalam bumi, sementara di sana ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, "Idza akthara ahluha al-khabath." Ya. Ketika para penduduknya banyak melakukan keburukan-keburukan. Maksiat-maksiat, yakni. Sekalipun di tengah mereka ada orang yang saleh, tetap saja mungkin itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan dan dari kejadian tersebut. Nah, inilah khasf yang menjadi tanda-tanda kiamat. Tidak begitu banyak riwayat terkait ini. Intinya hanya semacam itu. Terjadi pula sebagian dari tanda-tanda kiamat, yaitu ad-dukhan. Ini pun terjadi persisnya entah kapan, yang jelas di waktu-waktu itu. Apakah di masa Imam Mahdi atau di masa Nabi Isa atau sebelumnya atau setelahnya, wallahu a'lam. Yang jelas akan terjadi pula kejadian ini, yaitu ad-dukhan, asap yang tebal, asap yang menyelimuti manusia. Disebutkan hal ini bahkan dalam ayat Al-Quran pada surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10 dan 11. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah di hari langit datang dengan membawa asap yang nyata. Yaghshan nasa, menutupi manusia. Hada adabun alim, ini adalah azab yang pedih. Nah, artinya disebutkan dalam sebagian tafsir, tunggulah wahai Muhammad pada mereka orang-orang kafir kelak saat langit datang dengan membawa asap yang nyata yang menutupi manusia. Saat itulah dikatakan ini adab yang pedih. Takri'an lahum wa tawbikhan, sebagai peringatan bagi mereka. Ya. Atau mungkin juga itu ucapan di antara mereka. Mereka mengatakan bahwa ini adalah adab yang pedih. Ikhwan fi din rahimakumullah. Disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Mujahid menyebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dukhan itu ada dua. Dulu pernah terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan kelaparan sehingga mereka melihat langit seperti ada asap. Tapi hal itu karena azab yang menimpa mereka. Namun di sana ada dukhan, asap yang lain, yaitu sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat. Nah, bagi mukmin ketika itu tidak merasakannya kecuali hanya seperti pilek saja. Asap itu tidak menjadi azab bagi kaum mukminin. Asap itu dirasakan oleh kaum mukminin hanya seperti mereka kena pilek saja. Adapun kafir, fatathkubu masami'ah. Ya. Asap itu menusuk-nusuk telinga-telinga mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini diterangkan oleh Al-Imam Mujahid, menukilkan dari Ibnu Mas'ud. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, ini salah satu dari tanda-tanda kiamat, ad-dukhan. Entah persisnya kapan terjadinya hal itu. Yang jelas di sana masih ada mukminin, sebagaimana juga tentunya masih ada orang-orang kafir. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat, muncul ketika itu ad-dabbah. Ad-dabbah artinya adalah hewan. Hewan yang dimaksud di sini juga bukan hewan biasa. Hewan yang aneh. Karena zaman itu betul-betul zaman yang aneh. Dalam arti banyak hal yang luar biasa. Sehingga jangan dinilai tanda-tanda kiamat itu dengan akal kita dan dikiaskan dengan apa yang ada di zaman ini. Zaman itu tidak seperti zaman ini. Ya. Sebagian orang mengingkari berita-berita tentang tanda-tanda kiamat karena menurutnya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena dia mengkiaskannya, membandingkannya dengan zaman sekarang. Ya, bagaimana mungkin satu hari seperti satu tahun dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya, maka kita pun mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasul, sekalipun kita ya, melihatnya sebagai sesuatu yang akal kita belum bisa mencernanya karena keterbatasan akal kita. Namun kita sebagai seorang mukmin, seperti yang Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Mampu menjadikan misalnya satu hari seperti satu tahun. Allah Maha Mampu menjadikan orang seperti Dajjal, yang seperti itu hal-hal yang dia bawa. Zaman itu bukan seperti zaman sekarang. Maka kita imani segala berita yang terkait dengannya. Selama itu berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih. Termasuk hewan yang Allah sebut dalam ayatnya, dabbah minal ardi. Dabbah, hewan yang berjalan di muka bumi ini. Entah persisnya seperti apa, tidak dijelaskan secara rinci, baik dalam ayat maupun dalam hadis dari Nabi SAW. Hanya saja Allah Azza wa Jal memberikan beberapa sifat. Dalam surat An-Naml ayat 82, Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza waqa'al qawlu, apabila terjadi al-qaul, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, maka wa idza waqa'al qawlu, dan apabila perkataan, yakni yang dimaksud di sini adalah ya ketentuan masa kehancuran manusia di saat mereka itu bermaksiat kepada Allah, semakin banyak pelanggaran agama. Akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan kepada mereka dabbatan minal ardi, dabbah, makhluk atau hewan dari bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Annan nasa, bahwa manusia, kanu bi ayatina la yukinun, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat kami, tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, jadi hewan ini bisa berbicara dengan manusia. Bukan hanya itu, bahkan hewan ini bisa menunjuk siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat dan keterangan ulama, dia justru menandai. Ya. Dia menandai siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan, takhrujud dabbatu fatasimun nasa ala kharatimihim, keluarlah dabbah tersebut sehingga dia menandai manusia di hidung-hidung mereka. yakni siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Disebutkan pula dalam riwayat Ahmad yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dabbah tersebut membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman, sehingga dia menandai pada hidung-hidung orang kafir dengan cap dan menandai orang-orang mukmin, menandai orang-orang mukmin dengan tongkat Nabi Musa sehingga mereka menjadi bercahaya. Sampai-sampai ketika orang itu berkumpul di suatu nampan untuk menikmati suatu hidangan, bisa menunjuk wahai mukmin atau mengatakan wahai kafir, karena sudah jelas ketika itu dengan tanda-tanda tersebut. Nah, ini hal yang luar biasa. Dan ini seperti yang tadi disebutkan menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat, dan kita mesti beriman dengan itu, ya, sebagaimana berita yang diberitakan dalam hadis-hadis dan ayat tersebut. Kemudian, dan ini pun wallahu alam persisnya juga terjadi di masa-masa yang mana, yang jelas di waktu-waktu itu terjadi munculnya dabbah. Termasuk dari tanda-tanda kiamat yang besar adalah munculnya atau terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Secara waktu juga wallahu alam ini persisnya kapan, yang jelas disebutkan bahwa ketika itu orang yang beriman tidak lagi diterima imannya. Artinya yang beriman setelah terbitnya matahari dari barat. Ini menunjukkan bahwa ketika itu bahwa orang-orang yang beriman yang sebelumnya beriman masih ada. Sehingga masih ada mukminin, masih ada kafirin. Sehingga persisnya ini terjadi kapan? Apa di masa Nabi Isa juga? Imam Mahdi wallahu a'lam. Yang jelas setelah terbitnya matahari dari barat, maka taubat manusia ketika itu tidak lagi diterima. Allah Azza wa Jal telah menyebut tentang hal ini dalam ayat Al-Quran. Pada surat Al-An'am ayat yang ke-158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, tidaklah bermanfaat bagi jiwa imannya, lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya tidak beriman, atau memperoleh kebaikan pada imannya. Yang dimaksud dengan sebagian ayat di sini adalah matahari yang terbit dari barat. Diterangkan dalam ayat dalam hadis, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan bangkit sampai matahari terbit dari barat. Apabila terbit dari barat dan orang-orang melihatnya, amanu ajma'un, mereka semua akan beriman. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha, maka ketika itu adalah saat yang iman orang tidak bermanfaat, yang sebelumnya mereka tidak beriman. Tidaklah pintu taubat tertutup kecuali ketika itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan matahari adalah makhluk Allah yang tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah perintahkan untuk terbit dari barat, akan terjadilah hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan yang terakhir dari tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya api dari Yaman, seperti yang tadi kita sebutkan. Disebutkan pula di sebagian riwayat, yakni dari Adad. Disebutkan pula lebih khusus dari Laut Hadramaut. Nah, api itu menggiring manusia. Api itu menyebar ke berbagai wilayah sehingga menggiring manusia ke mahsyar mereka, tempat berkumpulnya mereka. Yang dimaksud dengan mahsyar di sini adalah tempat berkumpulnya mereka di dunia. Karena mahsyar ada dua. Ada mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, yakni di akhirat kelak. Dan ada mahsyar ketika mereka masih di dunia, sebelum bangkitnya hari kiamat. Nah, api ini muncul. Seperti kata Rasulullah SAW, satakhruju narun min hadramaut aw min bahri hadramaut qabla yaumil qiyamah yahsyurun nas. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Umar, Nabi bersabda akan muncul api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut sebelum bangkitnya kiamat, tahsyurun nas, yang menggiring manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya manusia tergiring oleh api tersebut. Tiga golongan manusia. Sebagian mereka tergiring oleh api itu dalam keadaan mereka masih bisa memakan, minum, berpakaian dan berkendaraan. Satu golongan lagi, mereka tergiring oleh api tersebut dan mereka sudah sangat minim kendaraan, sehingga mereka terkadang berjalan, terkadang naik, terkadang satu ekor unta untuk dua orang bergantian, terkadang satu ekor unta untuk tiga orang, bahkan ada yang untuk 10 orang. Mau tidak mau mereka mesti pergi karena api terus mengejar mereka. Dan sebagian lagi, golongan yang ketiga, mereka telah terkepung oleh api, mereka mesti segera pergi. Api mengelilingi mereka, menggiring mereka dari seluruh sisi, sehingga mereka harus bersegera pergi menyelamatkan. Dan yang tertinggal, mereka termakan oleh api. Di mana-mana ada api. Mereka masuk waktu sore, api bersama mereka. Masuk waktu pagi, mereka pun dekat dengan api. Sampai mereka yang terlambat akhirnya termakan oleh api tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sampai pada akhirnya mereka terkumpullah di daerah Syam. Disebutkan dalam riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu hijrah ba'da hijrah, akan terjadi hijrah setelah hijrah. Orang-orang berkumpul di tempat hijrahnya Ibrahim, yakni di Syam. La yabqa fil ardi illa syiraru ahliha. Tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali penduduknya yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Mereka ya tergiring oleh api tersebut bersama hewan-hewan, ma'al kiradati wal khanazir, bersama kera-kera dan babi-babi. Tapi itu ma'ahum idza batu, api bermalam bersama mereka ketika mereka bermalam. Wa taqilu ma'ahum idza qalu, di siang hari ketika mereka beristirahat, api pun juga di sekeliling mereka. Wa ta'kulu man takhallaf, dan api itu memakan dan membakar orang yang terlambat dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Begitulah kondisi mereka ketika itu menuju kepada tempat berkumpulnya mereka yang terakhir, yang kemudian tinggallah dan tersisalah kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang jahat dalam puncak kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka bangkitlah hari kiamat kepada mereka, tidak lagi tersisa di tengah mereka orang-orang yang beriman. Semuanya telah dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jal dengan angin yang mencabut nyawa mereka dari ketiak-ketiak mereka, angin yang harum. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Maka bangkitlah kiamat kepada mereka. Demikianlah ikhwan fiddin rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati kita dan memberikan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Dan dari apa yang kita sebutkan, dari tanda-tanda kiamat ini, semoga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alam bissawab.